coba tipu aku. Jangan kau coba bohongi aku. Jangan kau coba buatku malu, karena aku bisa membalasmu. Jangan kau coba sakiti aku. Jangan kau coba lukai aku. Jangan kau coba bila kau